Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ana mewakili ikhwah-ikhwah pengurus harian dakwah di Kota Purwokerto menyampaikan beberapa permasalahan yang terkait dengan dakwah di kota ini, secara khusus berkaitan dengan pendidikan, yang pada awalnya Ar-Royan memiliki pendidikan bernama Ma'had Al-Faruq yang terdiri dari TK, kemudian setingkat SD, kemudian setingkat SMP. Adapun yang setingkat SD dan setingkat SMP bertempat untuk Banin, bertempat di Karanguluas, yang dikala itu kita meminjam tempat tersebut untuk awalnya untuk perizinan berkaitan dengan kepemerintahan, dikarenakan pemerintah dikala itu menuntut kita untuk terus mengurus perizinan karena tempat yang tidak memungkinkan, termasuk dari syarat-syarat untuk mendapatkan izin operasional ma'had. Pemerintah mensyaratkan yang pertama, ada santri yang tinggal, menginap. Yang kedua, ada asrama. Yang ketiga, ada dapur. Dan yang lainnya dari fasilitas-fasilitas yang ada. Kemudian juga, termasuk syaratnya adalah tempat yang dipakai jelas. Apakah itu pinjam, apakah itu milik sendiri, ataukah itu kontrak. Karena semua itu tidak kita miliki, terlebih lagi secara khusus waktu itu adalah tempat. Kita tidak memiliki tempat yang hitam di atas putih kita dipinjami atau kita ngontrak atau itu milik kita. Akhirnya dikala itu kita dipersilahkan oleh pihak Majelis Taklim As-Sunnah Karanguluas untuk memanfaatkannya sebagai alat untuk mendapatkan izin operasional ma'had. Namun berjalan waktu, muncul masalah demi masalah. Ada dua permasalahan yang muncul. Yang pertama adalah tidak bisanya ataupun tidak terwujudnya kerjasama yang baik antara pemilik pendidikan dengan orang yang dititipi sebagai tempat untuk dikelola pendidikan di situ. Pemilik pendidikan Ma'had Al-Faruq adalah Yayasan Ar-Royan. Kemudian tempat yang dijadikan sebagai tempat pendidikan adalah Majelis Taklim As-Sunnah. Karena muncul permasalahan demi permasalahan, akhirnya kemudian kita memiliki keinginan untuk memindahkannya. Namun ternyata keinginan itu semakin besar dikala tersingkap sebuah hal yang sebelumnya mungkin dirahasiakan, ataupun kita melihat sebuah pemandangan yang sangat menyakitkan. Orang-orang yang kita percaya untuk menjalankan pendidikan kita secara khusus di situ adalah Al-Akh Yusuf Abu Ismail memiliki kecenderungan dengan mereka orang-orang yang telah disebutkan oleh Al-Ustaz Muhammad As-Sewed Hafidhahullah Ta'ala. Dia bergandeng dengan sosok yang bernama Firdaus, seorang muta'asib, masybuh, orang yang tidak jelas keadaannya, bahkan memiliki beberapa kalimat-kalimat yang menyelisihi apa yang telah kita yakini. Tayyibana fidin rahimani wa rahimakumullah jami'a. Dengan dua alasan tersebut, kita mencabut pendidikan yang berada di tempat Majelis Taklim As-Sunnah, biasa disebut sekarang dengan MTA, bukan Majelis Tafsir Al-Quran, tapi apa? Majelis Taklim As-Sunnah. Akhirnya kita cabut pendidikan tersebut. Namun dalam pencabutan tersebut muncul berbagai macam opini-opini, bahkan tersebar permasalahan-permasalahan yang sifatnya sangat dusta. Yang sifatnya sangat-sangat dusta. Kita dengan mereka tidak ada masalah rebutan ini dan rebutan itu, tidak. Kita dalam masalah ini adalah ingin bersikap dengan sikap yang diarahkan oleh para ulama hafizahumullah ta'ala, dan bukan pula kita orang-orang yang taklid terhadap mereka asatidah kibar. Apakah taklid terhadap Ustaz Muhammad, ataukah taklid terhadap Ustaz Afifuddin, ataupun yang lainnya seperti yang didendangkan oleh mereka. Muncul sekarang kalimat di Purwokerto, kalau dahulu tidak muncul. Apakah kalian yakin kalau ngikut Ustaz Muhammad itu masuk surga? Subhanallah, wa nafidin rahimani wa rahimakumullah jami'a. Buah dari sikap mereka. Tayyib warakallahu fikum, saya mau tanya kepada antum semua. Antum taklim dengan Ustaz Muhammad, antum yakin antum masuk surga? Oh, kalau saya sudah taklim dengan Ustaz Muhammad itu saya sudah pasti masuk surga. Kan bukan itu alasan kita. Kita berusaha mengikuti al-haq. Kita berusaha menjalankan bimbingan para ulama, mencari al-haq, mencari kebenaran dari sumber yang baik, dari sumber yang benar, bukan dari sumber ataupun sembarang sumber. Muncul kalimat-kalimat demikian. Dan masih banyak lagi barakallahu fikum kalimat-kalimat yang diucapkan oleh mereka. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang kalau seandainya antum, di antara antum sebagai wali santri ataupun sebagai ikhwah Purwokerto mendengarkan ataupun mendapatkan SMS ini, ketahuilah ini sebuah kedustaan yang datang dari mereka. Yang datang dari mereka. Pada hari Senin yang lalu, setelah hari Ahadnya kita mengundang wali santri untuk mendengarkan keputusan pengurus harian dakwah Salafiyah di Purwokerto dengan bimbingan asatidah. Kemudian di hari Seninnya, karena kita melihat ada beberapa wali santri yang tidak hadir, kita datang ke tempat tersebut. Kita datang ke MTA untuk menyampaikan ataupun membagi surat keputusan yang belum mereka dapatkan. Di situ muncul sebuah masalah demi masalah. Di situ muncul masalah demi masalah. Namun alhamdulillah, dengan ketenangan ikhwah-ikhwah, masalah tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Yang sangat disayangkan, sikap mereka sampai mendatangkan polsek, sampai mendatangkan satpol PP dari kecamatan. Padahal kita cuma ingin membagi surat keputusan. Kita tidak ingin merampok di situ. Dan kita juga tidak ingin merebut ini, itu, dan segala macamnya. Kita tidak ingin demikian. Kemudian setelah terjadi permasalahan itu, permasalahan selesai, ada sebuah pesan dari dua orang wali santri yang bernama Maulana dari Kalimantan dan juga Gani. Mereka berpesan kepada ikhwah, yang pertama kepada Abu Ubaidah, yang kedua kepada Ustaz Rofi, yang intinya mereka berdua menitipkan kedua putranya kepada kita. Akhirnya kita bawa anak tersebut ke Kalibogor. Ternyata di sore harinya menyebar sebuah SMS yang isinya, antum tahu barakallahu fikum, kita bawa anak itu dalam keadaan bukan orang yang kita paksa, ayo cepat naik. Tidak. Kita sampaikan ke mereka, ini kalian berdua ikut ke Kalibogor. Dengan asiknya pula mereka, bukan kita yang mengangkat barang-barang itu, tapi mereka yang menaikkan barang tersebut ke mobil. Tapi tersebar sebuah SMS dengan kalimat kurang lebih demikian. Yayasan Aroyan telah menculik dua santri Karang Luas. Dalam keadaan ketika dinaikkan ke mobil, satu nangis teriak-teriak dan satu takut dengan muka yang sangat pucat. Ini dari dia. Kemudian dia ke bapaknya. Waktu itu yang ditelepon itu orang tuanya Maulana. Ternyata Pak Yusuf itu SMS ke abinya Maulana. Ini Pak Yusuf SMS katanya Maulana itu nangis-nangis gak mau diajak ke Kalibogor. Ya subhanallah. Rebutan apa? Apa kita rebutan santri? Kita prinsipnya itu dari awal, kita ingin menegakkan sikap kita. Kita ingin mencabut pendidikan kita. Bahkan ada yang mau ikut kita, ya alhamdulillah. Gak mau ikut kita juga itu urusan mereka. Kita hanya ingin berprinsip. Tapi disebar dengan kalimat seperti itu. Bahkan di ultimatum, sampai maghrib belum dikembalikan ke Karang Luas, kami laporkan ke polisi. Kami laporkan ke polisi sebagai tuduhan penculikan. Tapi barakallahu fikum, kalau secara hukum, kita bicara secara hukum saja. Santri itu santrinya kami atau santrinya dia? Santrinya Ma'had Al-Faruq atau santrinya MTA? Santrinya Ma'had Al-Faruq. Apakah Ar-Royan tidak berhak untuk membawa A ke sini, B ke sini? Wong santrinya kita kok. Dengan tuduhan yang demikian, kita ngalah. Enggak masalah. Padahal kita punya bukti ini. Ada SMS-nya dua. Kita datang, atau waktu itu kita sedang musyawarah di Firdaus. Perumahan Firdaus. Kita ngutus, kita minta tolong ke dua orang. Tolong bawa dua santri itu ke Karang Luas. Kalau enggak satunya. Kita batang sana bawa mobil. Apa yang terjadi barakallahu fikum? Kejadian nangis pucat itu bukan di Karang Luas, di Kalibogor. Mereka enggak mau diajak kembali ke Karang Luas. Sampai akhirnya kita paksa, kita naikkan ke mobil. Yang satu enggak mau nangis ngejar-ngejar mobil. Subhanallah. Ini yang terjadi. Tapi anehnya dengan PD-nya SMS seperti itu disebar. Walalam yang menyebar siapa? Anak enggak tahu. Walalam yang menyebar siapa? Anak enggak tahu. Yang jelas sumbernya itu dari MTA. Muncul sebuah image. Ini antara Ar-Royan dengan MTA itu rebutan-rebutan apa jane? Kalau kita mau bicara rebutan, aset semua itu kita ungkit. Kenapa kita ungkit? Kita titipkan pendidikan itu dalam kalian. Mereka enggak punya apa-apa. Musola kecil, bahkan plafonnya itu dari gedek. Ya. Dari apa? Bambu yang dianyam. Enggak punya aset apa-apa. Setelah kita titipkan pendidikan kita, baru mereka punya aset. Cari dananya pakai nama siapa? Ar-Royan. Kalau enggak percaya, antum datang ke sana, ada prasasti batu untuk masjid dengan alamat Perumahan Firdaus Estate. Karena apa? Karena sekretariat Ar-Royan itu berada di tempat Perumahan Firdaus Estate. Enggak malu mereka. Menuduh kita itu ngerebut ini, menuduh kita itu mencuri ini itu dan segala macamnya. Ini masalah yang muncul dari Radul Fi'l. Dari apa? Pembelaan terhadap mereka. Wallahi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, itu bukan sifatnya penggiat-penggiat dakwah salafiyah. Bukan sifatnya penggiat-penggiat dakwah salafiyah. Kita berprinsip untuk selalu jujur. Oh, bercanda dusta aja enggak boleh. Wailun liman hadza wa kadziba yudhika bihil qaum, wailun tsuma wailun, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam. Celaka bagi orang yang berbicara dusta hanya dalam rangka membuat temannya tertawa. Celaka, celaka. Kita berpegang seperti ini. Bercanda dusta aja kita hati-hati. Ini mengatasnamakan dakwah, mengatasnamakan ini dengan apa? Kedustaan. Saya mau tanya barakallahu fikum. Ini cuplikan terakhir. Belum masih banyak lagi runtutan permasalahan-permasalahan yang muncul ataupun apa? Yang berjalan. Pantas enggak kita ajak muamalah dakwah? Pantas enggak? Kita berbahu ataupun bergandeng tangan untuk menjalankan kegiatan dakwah dengan orang seperti ini. Pantas enggak kira-kira? Karena mendapatkan nasihat dari asatidah, akhirnya apa? Kita putuskan sudah. Cut. Kita berhenti. Salah satu dari pola muamalah mereka. Ini berjalan kurang lebih dari 2011 sampai sekarang tahun berapa? 2015. Berapa tahun barakallahu fikum? Berapa tahun? Sabarnya ikhwah-ikhwah pengurus harian dakwah Purwokerto menghadapi orang ini. Sabarnya. Tapi orang melihat instannya masalah ini apa? Didemikiankan. Kalau antum ingin tahu lebih lanjut, lebih detail masalahnya, antum bisa tanya kepada pengurus harian Ar-Royan. Antum tanya ke mereka. Bagaimana sikap Pak Yusuf dalam apa? Bermuamalah dengan pengurus harian dakwah Ar-Royan. Ataupun pengurus harian dakwah Purwokerto. Kemudian, yang menjadi titik berat lagi, dikala masalah ini, dalam masalah fitnah ini lagi, ruwetnya, dengan PD-nya, Yusuf dan Firdaus itu datang ke doronya Bang Hadi. Siapa Bang Hadi? Barakallahu fikum. Abdul Hadi Umairi. PD-nya datang ke sana. Kemudian diceritakan, saya sudah apa? Mendapatkan pijakan yang lebih kokoh dalam menjalankan pendidikan ini. Dipromosikan, disampaikan ke iwa-iwa. Berarti menunjukkan apa? Sudah menjadi prinsip bagi dia. Sudah menjadi prinsip bagi dia. Saya ingin menyampaikan barakallahu fikum bahwa bukan permasalahan ijazah kita meninggalkan mereka, bukan. Bukan permasalahan itu. Masalah ijazah, masalah wajah didas, masya Allah, kita bersama mereka sudah duduk berulang kali bersama asatidah. Kita datang ke Ustaz Muhammad, bahkan mereka juga ngajak kita datang ke Ustaz Muhammad. Bukan masalah itu, tetapi masalah prinsip yang harus kita apa? Yang harus kita tegakkan. Kita buktikan, kita tunjukkan prinsip kita sebagai seorang Sunni Salafi yang selalu berusaha mengikuti bimbingan ulama-ulama kita, yang selalu berusaha mengikuti bimbingan asatidah kita. Kenapa demikian? Karena kita merasa kita itu bukan orang yang paham ilmu agama dengan detail dan rincinya, mengalahi Syarrabi, mengalahi yang lainnya dari para ulama. Bukan. Bukan itu. Kita hanya orang yang terkadang itu cuma bisa bicara. Terkadang cuma bisa apa, Bi? Bicara. Kalau pas mau ngisi taklim tak murojaah dulu, kemudian belajar bicara, setelah itu baru apa? Duduk di depan halaqah. Paling cuma sebatas itu. Kalau ditanya, Ustaz, masalah ini gimana? Di luar majelis, aduh sebentar. Ana lupa wallahualam. Ketemu di pasar, ketemu di SMS, ditanya masalah perkara ilmiah agama, belum tentu berani menjawab. Kenapa? Karena kita paham kedangkalan ilmu kita. Kita enggak pingin kita menjawab kemudian menyesatkan umat. Kita tanya kepada orang yang lebih alim, kita tanya kepada orang yang lebih berilmu dalam rangka kehati-hatian. Bukan seperti yang didendangkan mereka, orang-orang taklid dengan Ustaz Muhammad, orang-orang yang taklid dengan Ustaz Afif dan seterusnya. Waliyudzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari prinsip taklid. Kita berlindung dari hal itu. Kalau itu adalah sebuah kesalahan, kita tinggalkan kesalahan itu. Ustaz Muhammad masih di sini. Kalau seandainya Ustaz Muhammad itu salah, saya tidak akan mengikuti apa yang salah dari Ustaz Muhammad. Ustaz Afif, kalau seandainya Ustaz Afif salah, saya tidak akan mengikuti apa yang disampaikan oleh Ustaz Afif. Cuman karena kita tahu mereka itu dengan bimbingan para ulama, kita berusaha mengikuti. Dan itu juga bukan apa kalimat mereka, itu kutipan-kutipan. Mereka mengutip dari para ulama, mereka mengutip dari Syekh Fulan, mereka mengutip dari Syekh Fulan, dan seterusnya. Seperti yang telah dijelaskan oleh beliau, hafizahullah ta'ala. Dalam menyampaikan ini adalah dalam masalah menyampaikan khobar thiqoh, bukan masalah ijtihad. Ini cuma berita dari Syekh yang thiqoh menyampaikan ini. Kita ambil berita tersebut. Kita ambil berita. Berita tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin barakallahu fikum sedikit yang ana tambahkan terkait dengan masalah yang muncul di Kota Purwokerto. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan menjaga akidah kita semua dan manhaj kita semua. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.